Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Selama saya menyampaikan tausiah, inilah tema yang paling berat. Bukan bagi saya yang menyampaikan, tapi bagi ibu-ibu yang mendengarkannya. Harap siapkan mental. 60 menit insyaallah. Dari jam 9 kurang 10 sampai jam 10 kurang 10. Nanti beberapa pertanyaan akan kita bahas insyaallah. Istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Makanya tidak berlaku kutunggu jandamu. Azwajuhu, istrinya itu ummahat Aisyah. Ada ini pengajian mencaci maki Aisyah. Katanya Aisyah masuk dalam neraka jahanam, lalu Aisyah akan dirajam pakai batu sampai mati. Kalau ada nanti bapak ibu mendengar kajian seperti itu, ini menuduh ibu kita berzina. Siapa yang mencaci maki Aisyah? Syiah. Itu salah satu cirinya. Di pertama cerita tentang bagaimana Ahlul Bait. Kita semua mencintai Ahlul Bait. Saya mencintai Sayyidina Al-Hasan, saya mencintai Sayyidina Al-Husain, saya mencintai Sayyidatuna Fatimah, saya mencintai Sayyidina Ali. Tapi kita menyayangi sahabat. Makanya kita ucapkan wa ala alihi wa ashabihi, keluarganya dan sahabatnya. Cinta Ahlul Bait, cinta sahabat. Tapi ada yang membagi-bagi. Keluarga Nabi, anak Nabi, keluarga Nabi, Fatimah, ya, tapi Aisyah tidak. Ini kesesatan yang nyata. Oleh sebab itu, salah satu ciri aliran sesat, mencaci maki, menyumpah serapah sahabat Nabi. Di antara yang disumpah serapah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang mencaci maki Aisyah sama dengan mencaci maki ibu kita. Makanya kita menyebut dia Sayyidatu. Kita menyebut dia sebagai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kalau laki-laki, kalau sopan, jangan dipanggil namanya, tapi dipanggil Sayyidi. Al-Mukarram As-Sayyid Abdul Samad. Yang terhormat, Tuan. Sayyid itu Tuan. Kalau laki-laki, Sayyid. Tuanku, Sayyidi. Kalau perempuan, Sayyidatu. Kalau Sayyidati. Tapi karena orang kita payah menyebutnya, siapa itu? Sidi. Sidi. Orang Maroko juga begitu. Sidi, Sidi Muhammad. Sidi Abdul Somad. Padahal artinya Sayyidi. Kalau perempuan, Sayyidati. Tapi karena payah menyebut Sayyidati, jadi Siti. Siti Aisyah. Siti Fatimah. Siti di pangkal itu penghormatan. Karena memanggil namanya Fatimah, Aisyah, bukan tak sopan. Tak ada protokol pernah memanggil saya. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Ustaz. Bukan mau dipuji-puji, disanjung-sanjung, tapi paling tidak ada penghormatan. Maka disebut dengan Sayyidati Aisyah, Sayyidati Fatimah, Sayyidati. Tapi karena orang kita payah menyebut Sayyidati, siapa? Siti. Siti. Sampai-sampai pesawat pun dipanggil siapa? Citilink. Dah, jadi didudukkan dulu biar supaya kita tahu di mana kedudukan posisinya, bahwa istri Nabi itu adalah ibu kita, bukan kakak kita, bukan adik kita, bukan saingan kita, bukan tetangga kita, tapi ibu kita. Bagaimana kita menghormati ibu kita? Begitulah kita menghormati istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sifat-sifatnya? Sifat yang pertama, saya termasuk penceramah yang tidak pandai ceramah ngalor ngidul. Ada penceramah semua bisa dia bahas. Saya selalu kalau ibu bapak perhatikan coba dengar. Satu, dua, tiga. Tadi malam berapa? Tiga. Tiga tanda cinta. Sering diingat, sering disebut. Yang kedua, diikuti gayanya, pakaiannya, sifatnya, fisiknya, perbuatannya. Yang ketiga, jaga warisannya. Saya selalu berbicara 1, 2, 3, 4, 5. Hanya saja sekarang, terkadang saya selalu menghindari. Ada 3, dimanfaatkan oleh caleg. Coblos nomor 3. Kita tidak ada urusan dengan itu. Nah, oleh sebab itu maka yang pertama sifatnya adalah menyatakan cintanya. Ah, ini sekarang banyak orang suka cinta tapi di dalam hati. Makanya ada iklan namanya speak up. Ngomong. Iklan apa itu? Close up. Speak up, ngomong. Apa yang ada di hatimu, bicarakan, katakan. Karena orang lain tidak bisa membaca apa yang ada di dalam. Tahu Bapak Ibu apa yang ada dalam hati saya? Mana tahu? Makanya kata Nabi, kalau kau suka pada seseorang, kau katakan. Maka saya katakan ke Pak Hendri, inni uhibbuka fillah. Aku berkasih sayang kepada engkau karena Allah. Itu diucapkan sama laki-laki, jangan sama bini orang. Inni uhibbuka fillah. Jawabannya, ahabbakallahu fima ahbabtani. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mengasihi aku. Banyak sekali WA masuk ke dalam HP saya. Uhibbuka fillah, uhibbuka fillah, uhibbuka fillah. Gambar perempuan. Loh, kok berani dia? Rupanya laki-laki yang masang foto istrinya. Karena dia termasuk laki-laki yang takut istri. Mama, papa boleh main HP? Boleh. Boleh pakai WA? Boleh. Tapi gambarnya mesti gambar mama. Ibu-ibu yang senyum, Ustaz kok tahu cerita saya ya? Gitu. Nah, jadi istri Nabi itu dikatakannya kepada Nabi bahwa dia suka. Sekarang itulah yang sedang diiklankan di TV-TV, katakan cintamu. Anak gadis dulu kalau ditanya sama bapaknya, nah itu ada laki-laki yang mau minang kamu, kamu mau apa enggak? As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Kalau dia diam, itu berarti dia setuju. Karena anak gadis dulu malu untuk mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, bagaimana Khadijah? Khadijah punya harta yang banyak. Karena dia businessman. Rumah Khadijah itu naik ke atas bukit Safa, menghadap ke arah kiblat. Di belakang bukit Safa ada bukit namanya Jabal Abi Qubais. Disitulah rumah Khadijah. Lalu kemudian barang-barang dagangan, siapa yang mau bisnis, bawa, bawa barang dagangan ini, silakan, silakan. Itulah diceritakan dalam surat li'ilafi Quraisy, perjalanan bisnis orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita wassaif. Makkah di tengah perjalanan musim dingin. Syita dingin, saif panas. Ingat, syita dingin, saif panas. Jangan nanti sampai keluar bingung. Yang sita yang panas apa yang dingin? Mudah cara ngingatnya. Sita keluar air liur. Shhh, musim dingin berarti. Swaib tidak keluar berarti panas. Begitu cara menghafal kosakata. Rehalata dingin. Swaib panas. Saya Pak Ustaz menyebut shot pun keluar juga air liur. Berarti ompong. Makkah di tengah. Kalau musim syita, mereka pergi ke Yaman. Rihlata syita, pergi ke Yaman. Wasaib, musim dingin ke Yaman. Musim panas ke Syam. Saib, Syam. Jadi bisnis Nabi Muhammad itu kita hitung berapa negara. Yaman, Makkah, Madinah, Saudi Arabia. Syam, 4 negara. Yordania, Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina. Dari atas, Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina, Saudi Arabia, Yaman. Berapa negara? 6 negara. Nabi Muhammad itu businessman ekspor impor. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad jual duku antar kecamatan. Makanya jangan heran Ketika Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta kali 35 juta, 700 juta ditambah beberapa uqiyah emas. Dalam ensiklopedia ekonomi Islam dikatakan Nabi menikah dengan Khadijah maharnya 1 miliar. Nyesal kan? Seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini pulang ke rumah bawaannya marah. Pulang ke rumah, Adinda buatin teh manis AA, buat aja sendiri. Marah-marah kenapa? Biasa kalau ngaji sama Buya Yahya pulangnya senyum, adem. Ini gara-gara ikut Ustaz Somad ini. Marah kenapa? Ternyata Nabi itu maharnya 1 miliar. Mas dulu cuma seperangkat alat sholat. Sekarang saya netralisir. Perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Udah agak senang kan? Tapi jangan dibalaskan sakit hati karena dulu maharnya sedikit lalu dibalaskan sakit hati. Aku dulu maharnya sedikit, cuman seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, maka anakku nanti akan aku minta 1 miliar. Jangan, nanti anak-anak muda di Batam pada marah, unjuk rasa, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Ya paling tidak kalau nikahnya nanti aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Karena fungsi mahar itu, mana tahu ekonomi sedang sulit, bisa dijual untuk modal. Kalau maharnya cuma telekung, nikahnya tahun 80, sekarang tinggal tai lalatnya pun tak ada lagi. Tapi kalau maharnya cincin emas, sekarang harga emas tak stabil. Dulu cincin emas maharnya berapa? 4 gram. 4 gram kali 500 ribu, 2 juta. Kan bisa dipakai modal bisnis usaha. Itu maksudnya. Mama, ya. Masih ada cincin waktu mahar kita nikah dulu? Ada. Boleh saya pakai untuk modal? Ini kan punya aku. Untuk makan kita, apakailah. Tapi kalau macam-macam nanti. Nah. Jadi Aisyah Khadijah itu bisnismen. Dia punya barang-barang, dia enggak pergi, dia di Mekah aja. Barang-barang itu dibawa oleh, sekarang apa istilahnya, retail. Terserah lah entah apa namanya. Yang jelas mereka bawa, nanti setelah kembali dihitung, dibagi hasil. Namanya mudharabah. Ini gelas punya saya, ini pot punya saya, ini bawa. Begitu. Biasa yang lain lakunya 2-3, tapi anak muda ini luar biasa. Setiap dia yang bawa laku drastis. Akhirnya Khadijah penasaran, iki sopo? Who is this? Siapa ini? Akhirnya dia tanya, ini siapa yang selalu keuntungan? Namanya Muhammad. Oh, mana dia orangnya? Dia tengok dari jauh, itu orangnya. Ganteng ya. Nabi Muhammad itu ganteng luar biasa. Abdullah sebelum menikah dengan Aminah, banyak perempuan tergila-gila dengan Abdullah. Tapi begitu Abdullah menikah dengan Aminah, cahayanya redup. Karena ternyata ada nurun nubuah, cahaya kenabian pada diri Abdullah yang pindah ke rahim Aminah. Itulah masuk dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad yang ganteng dan perkasa itu dilihat oleh Khadijah. Khadijah terkesima terpukau. Tapi dia tidak langsung. Tidak dia langsung mengatakan, sini, I love you full. Gitu. Tapi melalui orang lain. Sampaikan sama dia, kalau dia mau, aku mau menikah sama dia. Inilah dalil kalau ada pertanyaan, Ustaz, perempuan boleh enggak nembak laki-laki? Boleh. Dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, jangan langsung. Karena kalau langsung ditolak, sakitnya enggak seberapa, malu. Yang kedua, yakinkan orang itu orang yang amanah. Jangan sampai nembak laki-laki ember. Begitu bilang, tadi si Anu suka sama kamu. Apa? Dia suka sama aku? Langsung update status. Si Anu baru aja nyampaikan pesan, katanya dia suka sama aku. Padahal dia perempuan yang kesekian kalinya yang suka. Hancurlah, tahu semua orang. Jadi jangan sampai ceramah saya ini dimanipulasi. Kalau nontonnya yakinkan paketnya betul-betul full. Itu takutnya terpotong. Laki-laki, perempuan boleh nembak laki-laki langsung putus. Penjelasannya enggak lanjut. Tonton sampai selesai. Beli paket 2 giga. Biar jelas. Tidak boleh langsung, melalui perantara. Lalu kemudian katakan bahwa orang itu amanah, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, ya, perempuan yang barangnya selalu kita bawa ini namanya Aminah. Terus Khadijah. Saya cuma mau ngetes saja, masih sabar. Ada jamaah, ustaz itu ceramah, terserahlah ustaz mau salah, yang penting cepat selesai. Udah enggak tahan lagi, udah mau makan mie apa gitu dia. Ini ada perempuan namanya Khadijah yang barangnya selalu kita bawa. Terus dia menyatakan ingin menikah dengan kau. Kau mau atau tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu, lalu disampaikanlah ke paman Nabi. Akhirnya paman-paman Nabi lah yang meminang Khadijah. Pelajaran yang pertama, laki-laki baik itulah cerdasnya Khadijah. Perempuan yang smart bernama Khadijah. Khadijah bukan perempuan bodoh, goblok, tolol. Kaya, cantik. Mana mau Nabi Muhammad SAW kalau Khadijah itu tidak cantik? Nabi Muhammad umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Kira-kira perempuan 40 cantik enggak ya? Cantik. Orang Arab itu kalau jalan 10 orang, yang cantik 11. Bayangannya pun cantik. Itu orang Arab. Kalau kita Arab-Arab cemas. Arab cemas sama Arab maklum. Orang kita lebih cantik lagi. Banyak orang-orang Arab itu terpukau melihat orang kita. Wow, kata dia. Limaza? Hidungnya mana, kata dia. Cantik itu kan relatif. Betul? Cantik itu tidak bisa kita katakan. Berapa banyak orang yang cantik tapi tak cantik di mata. Kalau ibu tak percaya, coba tanya bapak nanti. Coba tanya. Tanya bapak, papa, cantik enggak artis itu? Pasti dia bilang, enggak. Enggak. Kenapa? Karena dia takut sama ibu. Nah, lalu kemudian setelah dinyatakannya, dipinanglah oleh paman Nabi, lalu menikahlah. Artinya apa? Nyatakan, innal kalama lafil fuadi. Kalam itu letaknya dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan alal fuadi dalila. Diciptakan lisan untuk menceritakan apa yang ada dalam hati. Allah ciptakan hati. Semuanya berkata dalam hati. Benci, senang, rindu, marah, dendam, semua dalam. Ala fil jasadi mudhah, ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Yang lain marah, yang lain susah, yang lain tak baik, ikut menjadi tak baik. Dia ada di dalam. Dan kita tidak tahu orang itu cinta atau tidak, suka atau benci. Maka diungkapkan dengan kata-kata. Jangankan kepada perempuan, kepada kawan sahabat pun dikatakan, inni uhibbuka fillah, aku sayang kepada engkau karena Allah. Dan mereka akan membalas, ahabbakallahu fima ahbabtani. Nabi tahu bahwa Khadijah suka dengan dia karena dinyatakannya. Sekarang setelah 14 abad, 1439 tahun cerita ini berlalu, baru diterapkan orang sekarang. Speak up. Datang perempuan membawa teh manis, ngomong sama suaminya. Mas, kok selama ini enggak ngomong-ngomong? Minum ya. Ada apa? Atap kita bocor. Iklan apa itu? Sari wangi. Ngomong. Sekarang banyak perempuan tidak mau ngomong. diekspresikan dengan mulut. Akhir bulan ngomong dengan mulut. Kalau tak suka bilang tak suka supaya orang tak menduga-duga. Kau tak sukanya di mana? Supaya orang kata-kata. Ini yang disebut dengan klarifikasi. Diambil dari clear, C-L-E-A-R, clear. Apa itu? Clear, sampo Pak Ustaz. Clear itu artinya jelas, jelas. Saya tadi ngomong jam 9 kurang 10, sekarang jam 9 lewat 10. Selama 20 menit ini ngomong saya jelas enggak? Itu semua ada di sini. Semua kata-kata yang mau saya sampaikan tadi di sini. Tapi kadang tidak semuanya bisa keluar jelas sampai ke sini. Pernah tak mendengar orang ngomong, kita enggak paham? Pernah. Saya pernah seminar di hotel. Kawan saya nanya, mat, ya. Udah setengah jam dia ngomong. Kau paham enggak apa yang dia omongkan? Tidak, saya. Kenapa kau ngangguk? Ngangguk aja apa salahnya? Yang ngomong profesor. Acara seminar internasional, profesor dari luar negeri. Kau paham? Enggak, saya bilang. Kenapa kita enggak paham? Dia profesor itulah maka kita tak paham. Kalau kita paham, dia LCMA. Oke, banyak orang, Ustaz Somad, saya senang ceramah Ustaz. Jelas dan saya tak bingung. Bahasanya sederhana. Itu karena saya LCMA. Kalau saya profesor, pasti kamu tak paham. Itu maka saya enggak kuliah lagi. Nah, ibu, jangan sampai bapak itu menduga-duga. Begitu juga dengan kalian anak gadis. Jangan PHP. Jangan kasih orang harapan. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan sampai orang jahit baju untuk minang kita. Padahal kita tak bersedia. Makanya jangan berikan harapan senyuman. Nampak dia datang sekali. Datang dia ke rumah sekali. Datang dia dua kali. Itu bapaknya harus ngomong, "Dek, kamu datang ke rumah ini mau apa?" Kalau sekedar mau silaturahim, ahlan wa sahlan, welcome, marhaban. Tapi kalau ada maksud ke anak kami, terus terang, anak kami itu tidak berminat kepada engkau. Tapi saya mau, Pak. Kamu mau, dia mau juga. Cuman masalahnya dia mau muntah. Harus jelas. Jangan diberi orang harapan, harapan, harapan. Karena puncak daripada harapan adalah kekecewaan. Jangan terlalu banyak harapan, karena terlalu tinggi harapan ketika tidak terpenuhi akan menjadi kekecewaan. Dan kalau sudah kecewa, orang menjadi marah. Terlalu berharap orang ini mau jadi wakil presiden. Misal ini, misal contoh. Akhirnya tidak terpenuhi, akhirnya jadi marah. Marah, tidak lagi mau dengar ceramahnya. Saya menduga jangan-jangan orang Batam marah juga. Rupanya tidak. Artinya apa? Memang orang Batam tidak berharap selama ini. Hidup ini boleh punya harapan, tapi jangan terlalu berharap. Begitu juga dengan ibu. Ibu jangan terlalu berharap pada bapak. Kalau bapak terlalu, ibu terlalu berharap, tiba-tiba terjadi, itu ibu akan kecewa terlalu dalam. Jadi biasa-biasa aja. Makanya banyak perempuan ketika suaminya meninggal, dia enggak nangis. Tenang. Terus ditanya, "Loh, ibu enggak nangis?" "Enggak, kenapa?" "Memang udah lama aku tunggu." Katakan cinta, katakan suka. Malu saya Pak Ustaz dalam hati. Ini baik bagi orang yang amanah. Tapi kemudian bahwa begitu juga dengan laki-laki, begitu juga halnya dengan perempuan, dan itu yang dilakukan. Ada yang lebih ekstrim lagi. Zaman Nabi itu luar biasa. Ketika Nabi sedang menyampaikan tazkirah, tausiah, berdiri dia. Seorang perempuan tegak berdiri. Bayangkan sedang menyampaikan tausiah, ada perempuan yang berdiri. Apa kata dia kepada Nabi? Inni wahabtu laka nafsi. Inni wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Berani sekali dia. Aku berikan diriku untukmu. Nabi no comment. Nabi terus Begitu dia tetap berdiri, karena Nabi tidak ada komen, berdiri seorang laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau engkau enggak mau sama dia, untuk aku aja lah. Kata Nabi, serius ente mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Pulang ke rumah cari cincin besi untuk mahar. Pulang ke rumah dia cari-cari, enggak ada. Ini orang miskin nekat. Enggak ada ya Rasulullah. Cincin besi pun enggak ada. Enggak ada. Cari lagi. Pulang ke rumah cari-cari-cari, dapat satu kain. Ada satu kain ya Rasulullah. Untuk mahar, ya. Kainmu berapa? Satu. Nanti kalau kau pakai kain bini, kau pakai apa? Akhirnya dia, perempuan itu tetap tegak berdiri. Dia pun juga, akhirnya dia malu, dia pulang. Pas dia mau pulang, dipanggil Nabi. Ta'al. Come here. Kenes dulu. Sini sekejap. Dia pun datang. Ada apa ya Rasulullah? Hal ma'aka min al-Quran? Apakah kau ada hafal Al-Quran? Dia menjawab, suratu kada, wa suratu kada, wa suratu kada. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Lalu dinikahkan Nabi di majlis itu. Zawajatukaha. Aku nikahkan engkau dengan perempuan yang berdiri itu. Bima ma'aka minal Quran. Dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Nah, sekarang siapa yang mau berdiri? Bukan untuk saya. Mau saya nikahkan sama yang hafal-hafal Quran. Masya Allah. Tidak sekarang. Mereka kan masih ngulang hafalan. Ibu-ibu, kalau mau mencari menantu, jangan jauh-jauh. Nih, hafal Quran. Ustaz cuma ngomong aja. Kalau Ustaz memang betul mau, anak Ustaz lah nikahkan. Anak saya semata wayang, namanya Mizian Haziq Abdillah, laki-laki. Andai anak saya perempuan, demi Allah, saya pilih salah satu ini, saya nikahkan sama anak saya. Tidak ada gunanya punya menantu pejabat, duit banyak, tak solat, tapi mereka hafal Quran. Allahu Akbar. Dunia kau kejar, akhirat belum tentu dapat. Mencari dunia, harus yang S2, harus yang PNS, harus yang pejabat, harus yang kaya. Dunia kau kejar, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat kau kejar, dunia bersimpuh di tapak kakimu. Sudah banyak contoh kasus. Akhirat kau kejar, dunia bersimpuh di tapak kakimu. Guru saya, guru ngaji saya, menikah dengan anak gadis cantik. Maharnya tidak diminta apa-apa oleh bapak mertuanya. Dimintanya mengajarkan anakku Al-Quran. Malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Kuasa di tangan Allah. Ditakdirkan Allah. Juara tahfiz Quran 30 juz di Makkah Al-Mukarramah. Dipanggil oleh Sultan. Diberikan jabatan. Diberikan rumah dinas. Diberikan mobil dinas. Hidup bahagia. Yang lama-lama dulu menyesal. Oleh sebab itu maka yang memberi rezeki siapa? Allah. Allah. Yang dihafalnya ini kitab siapa? Allah. Allah sayang sama dia. Diberikan dari jalan yang tak diberikan. Rezeki tak berpintu. Wa yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki bi ghairi hisab. Tidak berpintu. Jangan sepelekan. Jangan berharap pada yang ada. Jangan putus harap pada yang tidak ada. Jangan terlalu berharap pada yang ada. Kau nikahkan anakmu kerana dia. Kenapa? Karena dia kaya. Karena duitnya banyak. Karena bapaknya pejabat. Nikahkan. 2 bulan setelah itu habis semua. Dia apa? Diambil KPK. Miskin kan? Oleh sebab itu, maka Allah yang punya kuasa. Kalau Allah mau mengangkat derajat orang dari bawah, diangkatnya setinggi-tingginya. Wa yarzuqu man yasha. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun. Fenomena yang ibu bapak lihat selama ini, yang terjadi baru-baru ini, sebenarnya hikmah di balik itu Allah cuma mau menunjukkan, walaupun di zaman modern, di zaman edan, bukan di zaman nabi, bukan di zaman wali, tapi aku mau tunjukkan kepada kalian bahwa aku kuasa, kata Allah SWT. Berapa banyak orang yang pasang baleho, baleho, baleho, baleho, mencari partai, mencari duit, tak jadi. Tapi kalau aku berkehendak, orang yang tak mau pun bisa aku kasih. Itu hikmah yang ingin diberikan Allah selama ini. Itu sebenarnya yang ingin saya tangkap. Bahwa kita beriman, ada keyakinan, itu yang membuat kita menjadi kuat. Begitu juga dalam hal memilih pasangan hidup. Apa yang dilihat Khadijah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, hartanya tak ada. Tapi ada satu yang dia lihat, integritas, kejujuran, jujurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang jujur itu, andai dia menang, dia tidak akan mengejek. Andai dia kalah, dia tidak akan menganiaya. Beda dengan orang tidak jujur. Kalau menang, dia akan menindas. Kalau dia kalah, dia akan menanduk. Kalau dia menang, dia akan nginjak ke bawah. Kalau dia kalah, dia di bawah, dia akan menanduk. Kalau ada teman ibu, bapak seperti itu, memijak ke bawah, menanduk ke atas, nanti hari raya kurban, potong dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, speak up. Ngomong. Katakan apa yang ada dalam hatimu. Tapi kadang-kadang kata tidak bisa mewakili rasa. Rasa yang ada dalam hati jiwa mau diungkapkan dengan kata-kata, kata-kata terlalu miskin untuk mewakili apa yang ada dalam rasa hati manusia. Contoh, bapak mau mengatakan rasanya kepada ibu. Dia punya rasa, mau diceritakannya ke ibu. Apa kata dia? Bu, ya, kan ku nanti engkau 1000 tahun lamanya. Bapak itu ingin menceritakan tentang hatinya. Dia ingin tunggu ibu lama. Tapi kata yang dia pilih salah. Apa kata dia? Ku nanti engkau 1000 tahun lamanya. Kebetulan ibu menangkap 1000-nya itu. 1000. Apa katamu mas? 1000 tahun. 50 tahun aja udah kena diabetes mellitus. Asam urat. Jantung koroner. Artinya apa? Betapa kadang-kadang lidah salah memilih kata. Karena setiap kata yang ingin mewakili rasa, kata pasti berdusta. Nah, buatlah update status. Setiap kata ingin mewakili rasa, kata pasti selalu berdusta. Bagi yang suka, tolong like and share. Amin, amin, amin, amin. Apa? Sikit-sikit amin, sikit-sikit amin. Oleh sebab itu maka, pilihlah kata yang baik. Pilihlah kata-kata yang menyentuh hati. Karena orang kalau sudah disentuh hatinya, kau sentuh tangannya, mungkin dia lupa. Kau sentuh telinganya, mungkin dia tak ingat. Tapi kalau sudah kau sentuh hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Oleh sebab itu gunakan kata-kata yang baik. Kalau saya ngomong begitu, jawabkan, bukan itu, so sweet. Dah, itu yang pertama. Speak up, ngomong, bicara, clear, jelas. Jangan sampai ada yang salah paham. Salah paham inilah yang menimbulkan putus hubungan. Salah paham ini yang membuatkan hubungan menjadi tak baik. Disebut dengan miskomunikasi. Banyak laki-laki berharap karena perempuan selalu memberikan harapan-harapan. Dari senyumnya, dari cara ngomongnya, dari cara dia menyambut tamu. Laki-laki ini GR. Dia sangka perempuan ini suka. Padahal perempuan itu, aku sebenarnya suka kalau kamu jadi tukang kebunku. Dia salah paham, salah mengerti. Laki-laki memang selalu salah mengerti. Laki-laki selalu salah tangkap signal. Karena kenapa? Karena memang perempuan selalu pencet signal sayang kiri, beloknya ke kanan. Saya berapa kali bawa mobil, saya tengok, rupanya belok kanan. Saya tengok di internet. Makanya ada orang berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari emak-emak yang sayang ke kiri, belok ke kanan. Karena perempuan selalu salah memberikan signal. Oleh sebab itu perlu kata-kata yang jelas. Betul kan yang saya ngomong ini kan? Banyak yang ngaku. Dah, selesai yang pertama. Yang kedua itu bagaimana? Sifat Khadijah itu adalah Khadijah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bolak-balik 3 tahun. Umur 38, umur 39, umur 40. Kemana dia naik? Ke atas bukit namanya Jabal Nur. Di atas itu ada gua namanya Gua Hira. Apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah tidak melarang. Khadijah tidak marah. Khadijah memberikan support. memberikan makanan. Pertama ngomong, yang kedua action. Pertama speak up, yang kedua action. Jadi catatan ibu itu nanti kajian. Satu, speak up. Dua, action. Bapak pas ngeliat di rumah, loh, ustadznya dari Inggris ya. Jangan cuma ngomong doang, ngomong-ngomong, tapi mesti ada action. Mana buktinya kau suka? Mana buktinya kau sayang? Mana buktinya kau cinta? Ada action. 3 tahun Nabi Muhammad naik ke atas setiap bulan Ramadan, umur 38 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ekonomi mapan. Istri ada, anak ada, bisnis lancar, ekspor impor 6 negara, rumah punya, kendaraan onta, keledai, kuda ada. Tapi ada satu kerisauan dalam hatinya melihat orang Makkah minum khamar, berjudi, berzina, menyembah berhala. Maka perlu mencari tempat kesunyian. Orang sekarang menyebutnya kontemplasi. Orang kita menyebutnya semedi. Tapi Nabi bukan bersemedi. Dia mencari ketenangan naik ke atas Jabal Nur. Dan Khadijah naik ke atas membawakan makanan itu. Ibu kalau mau tahu rasanya, pergilah umroh nanti. Bawa lontong sayur ke atas. Ustaz pernah naik ke atas? Ya. Naik sekali, rasanya cukup lah udah. Naik ke atas, nampak Ka'bah dari atas. Berapa jam Ustaz naik ke atas? Habis sholat subuh, naik taksi 10-15 rial sampai ke kaki bukit, naik ke atas. Gak boleh lama-lama, karena kalau sudah panas, matahari terik, turun lagi ke bawah. Begitulah yang dirasakan, tidak ada dia melarang. Tak ada Khadijah itu melarang. Khadijah, aku mau naik ke atas. Nah, jangan naik-naik lagi. Nanti kalau jatuh, kalau sakit, kalau mati. Tak ada. Khadijah memberikan apa yang dia bisa berikan. Action, menyenangkan hati. Karena dia tahu ini orang secara materi sudah full. Tapi ingat, ada secara materi sudah senang, batinnya gelisah. Begitu juga yang ibu lihat nanti dari bapak. Rumah sudah bagus. Kendaraan sudah. Kredit sudah lunas. Anak-anak sehat, tapi bapak tetap murung. Apa yang kau risaukan, Mas? Ada sesuatu. Apa? Nanti kalau ku katakan kau jangan marah ya. Iya. Udah banyak yang curiga kan? Bagus, enggak usah kita lanjutkan. Artinya apa? Mungkin dia risau, aku gelisah sekarang, Bu. Apa yang papa gelisahkan? Masjid kita belum selesai. Tenang. Jadi maksudnya, kalau bisa cincin mau jual satu, kita belikan semen. Ambillah, Mas, ambil. Kenapa yang itu? Ini yang imitasi. Ada kegelisahan dalam hati. Dan kalau kita lihat, nabi-nabi itu tidak mau berada dalam zona aman. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dia sudah berada di zona aman. Tinggalnya di mana? Istana Fir'aun. Tahu sendiri gimana hebatnya istana Fir'aun. Megah, mewah, sampai sekarang menjadi 7 keajaiban dunia. Tapi ada rasa gelisah di dalam. Kenapa? Ada Bani Israel yang tertindas. Siapa yang menindasnya? Fir'aun. Dia mesti melawan itu. Jadi ibu nanti akan menghadapi bapak. Pada titik-titik tertentu dia menghadapi kegelisahan dalam hati. Aku ingin menyekolahkan anak yatim. Papa gelisahnya apa? Anak kita kan sudah ada. Anak kita ada, tapi ada anak yatim di belakang yang tidak sekolah. Aku mau bantu dia. Bantulah, Pak. Tapi ibunya mau aku bantu juga. Jangan! Papa belikan baju, papa belikan beras, biar mama yang ngantar. Gitu. Yang beri berasnya, yang beli bajunya, bapak. Yang ngantarnya, ibu. Jangan bapak tuh ngantar. Nanti kalau bapak tuh ngantar, mak anak yatim tuh cantik pula. Hancur dunia persilatan. Khadijah melihat Nabi Muhammad SAW dalam kegelisahan. Karena melihat umat yang kacau balau. Keluarganya mapan. Ekonominya bagus. Tapi ini ada kegelisahan. Dia support. Dia berikan motivasi. Lanjutkan. akhirnya 3 tahun bulan Ramadan tidak ada wahyu. Umur 39 juga tidak ada. Umur 40 dari mana makannya? Dari mana? Itu semua Khadijah memberikan support fisiknya, fisik. Yang pertama ngomong, yang kedua bukti, yang ketiga ini yang langsung. Kalau yang tadi sekedar support, beri izin. Jangan ngomong tak tentu arah. Jangan laki-laki ini telinganya cepat panas. Perempuan itu pula suka memanaskan telinga. Ini kan komplit dia. Telinga itu cepat panas. Kawan ini pula pantang nengok telinga. Asal nampak telinga. Oh, di jasa begitu. Apa naik-naik ke atas? Apa mau dicari di atas? Ini nanti kesambet, nanti kerasukan, lalu apa-apa-apa. Enggak, Khadijah tak begitu. Ini judulnya berat ini. Pokoknya balik dari sini, diam. Nih, kehilangan pula bapak. Selamanya jam, biasa jam segini udah 2 SKS nih. Kok tiba-tiba hari ini diam? Ternyata aku selama ini salah, Pak. Ternyata engkau gelisah, risau. Aku mesti berikan support, berikan ketenangan. Apa yang menggelisahkan engkau? Aku gelisah, kenapa dunia ini begini? Berikan dia support, tenang, sholat berjamaah, banyak zikir. Ini support fisik, makanan. Yang ketiga, support fisik, makanan, support selimut, support semangat. Turun Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kedinginan, menggigit. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Khadijah? Menyelimutinya. Dia tidak marah, dia tidak mengamuk. Nabi Muhammad turun dalam keadaan kedinginan, dia tidak marah. Coba kalau perempuan yang tidak ridho melihat kedinginan, kan udah aku kasih tahu kemarin, jangan naik. Naik juga, tahankanlah sendiri, matilah situ. Tapi Khadijah tidak. Dia selimuti Rasulullah. Makanya turun ayat, wahai orang yang berselimut. Dua, ya ayyuhal muzammil. Yang kedua, ya ayyuhal muddatsir. Difar, kain yang menutupi badan. Kedinginan Nabi menggigil ketakutan. Dia berikan support motivasi. Pertama, actionnya dalam bentuk makanan, berikan semangat. Yang kedua, jangan rendahkan dia, kasih dia semangat. Istri menjadi motivator. Semangat. Tak ada gunanya mengundang motivator dari Jakarta. Diundang motivator dari Jakarta untuk membangkitkan semangat ASN PNS, dikumpulkan Pemda dan Pemko Pemprov, ditutup ruangan, mati lampu audiovisual. Semangat, semangat, semangat. Begitu selesai acara, letong. Motivatornya balik ke Jakarta, pegawai-pegawai ASN, pegawai perusahaan BUMN langsung macam balon gas kehabisan gas. Motivator terbesar adalah istri. Di balik laki-laki yang perkasa, ada perempuan yang luar biasa. Di mana perempuan itu berada? Inilah perempuan-perempuan. Perempuan yang luar biasa ini, pasti bapak-bapak itu biasa di luar. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan suami-suaminya yang belum sholat, dibukakan Allah pintu hatinya sholat. Banyak nampaknya yang belum sholat. Dari bunyi amin. Kenapa ibu bilang amin tadi? Suami ibu tak sholat. Suami kawan saya, Pak Ustaz. Artinya kita tidak egois, tidak mendoakan diri kita saja, kita doakan orang lain. Ustaz selamat, suami saya belum sholat, Ustaz. Kenapa ibu bisa nikah sama dia? Saya pun dulu enggak sholat juga. Dia iblis, saya setan. Tapi kemudian setelah kami ngaji sama Bu Yahya, ngaji dengan Ustaz Fulan, disebutkannya nama Ustaz-Ustaz, ngaji kami dengan Buya Yahya, ngaji kami dengan Ustaz Salim Afillah, ngaji kami dengan Ustaz, saya tunggu, tak ada nama saya disebut. Akhirnya alhamdulillah kami sudah mengaji Pak Ustaz, tapi suami kami belum juga. Terus kasih motivasi. Berapa banyak laki-laki yang dulu tidak baik, menjadi baik karena istri-istri yang baik. Amin. Pakai jaket kulit, pakai celana jeans, pakai topi pet, gaya-gaya metal, tak ada bentuk orang pengajian. Tapi kalau sudah pergi ke masjid pengajian, di atas tempat sholat, di belakang ruang pengajian, dia duduk di kursi paling depan mendengarkan ustaz. True story, kisah nyata. Saya ketemu orang, saya ini orangnya suka penasaran. Saya tanya, Pak, ya, gimana ceritanya Bapak suka pengajian? Padahal gaya Bapak gaya metal. Saya ini orangnya gak suka ngaji, Pak Ustaz. Dari muda gak suka, saya benci saya pengajian. Terus, istri saya minta antar ke masjid. Pak, tolong antarkan ke masjid. Ah, enggak, malas. Ayolah antar ke masjid, pergi aja sendiri. Nanti kalau dilarikan supir taksi. Akhirnya saya antar. Setelah saya antar, saya gak mau ikut pengajian, saya pulang. Gak lama dia nelpon, tolong jemput. Ah, pulang aja sendiri. Kalau dilarikan supir taksi. Akhirnya saya jemput. Saya jemput dia lama gak keluar. Ditelepon gak diangkat, SMS gak dibalas. Akhirnya saya dekati ke pintu. Saya sudah mau marah nih Pak Ustaz. Saya dekati pintu aula tempat pengajian, mau marah. Saya dengar, ceramahnya mantap. Terkesan hati saya. Dalam hati saya, ini pasti pengajian saya. Sudah tak sabar dengar. Karena dia lama ceritanya, saya tanya, ustadznya siapa? Dr. Mustafa Umar. Oh, bukan saya ini. Dr. Mustafa Umar. Nama kajiannya Tafsir Al-Ma'rifah di Pekanbaru Riau. Kajian tafsir ini dari awal sekarang sudah hampir setengah Al-Quran. Pengajian di bawah Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru Riau. Ramai, tiap malam. Seminggu 4 malam. Ibu bapak ini berdiri. Malam pertama saya dengar, tapi saya malu masuk ke dalam. Akhirnya istri pulang. Besok malam saya jemput dia lagi. Saya duduk kursi paling belakang. Lama-lama ke tengah. Dan sekarang tidak pernah absen. Gara-gara istri. Berapa banyak laki-laki enggak suka pengajian, menjadi suka ngaji gara-gara istri. Bayangkan kalau istrinya suka lagu dangdut. Saya sebetulnya enggak suka nyanyi ini Pak Ustaz. Tapi karena nengok istri saya tiap hari keong racun kucing garong. Cinta satu malam, kabi kaci kabi gam, hangatnya selimut tetangga. Menghafal pula Ustaz itu judul-judulnya. Oleh sebab itu maka yang pertama katakan, ucapkan, speak up. Yang kedua, action, beri dia semangat, bentuk fisik. Yang ketiga, beri dia non-fisik. Apa itu? Tenangkan jiwanya. Turun dalam keadaan menggigil. Ditanya, siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak tahu makhluk yang besar. Tiba-tiba dia memeluk aku. Dia berkata, ikra, baca. Aku jawab, ma ana biqari. Dia tak boleh, ikra, baca. Aku jawab, ma ana biqari. Aku tak bisa baca. Dia paksa lagi, ikra, baca. Aku jawab, aku tak bisa baca. Akhirnya dia berkata, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Ikra wa rabbukal akramul ladhi allama bil qalam. Allamal insana malam ya'lam. Kira-kira siapa itu? Apa kata Khadijah? Engkau bukan orang jahat, engkau orang baik. Itu pasti tanda yang baik. Siapa yang menenangkan pertama kali hati Muhammad SAW? Khadijah. Coba seandainya Khadijah istri yang tak baik, apa dia? Wah, itu pasti nyiblorong. Wah, dulu mas, dulu ada orang yang kayak gitu. Tiba-tiba dua hari setelah itu mati. Tenangkan jiwanya. Bapak ini memang tegap, perkasa, tapi di balik tubuh yang perkasa itu ada jiwa yang labil, gontai. Yang menguatkannya siapa? Ibu. Satu pohon akan tumbang, datang ibu menjadi penyangganya. Dan saya langsung, kisah nyata, true story, Profesor Dr. Fulan, tak boleh sebut nama, direktur rumah sakit, datang ke saya, Ustaz Somad. Mana yang lebih kuat? Laki-laki apa perempuan? Oh, laki-laki, Pak. Laki-laki lebih kuat. Salah, Ustaz Somad. Ini data. Perempuan lebih kuat daripada laki-laki dilihat dari gennya. Makanya banyak perempuan-perempuan bisa tahan menjadi single parent sampai mati, betul? Laki-laki mana tahan? Dan menurut data Ustaz Somad, ini bukan menurut saya, menurut Pak Profesor, pimpinan rumah sakit, angka, dia tunjukkan angka-angka kematian lebih banyak angka kematian duda daripada janda. Janda bisa terus sampai tua, menyekolahkan anaknya, menikahkan anaknya, sampai mengakikahkan cucunya. Kalau laki-laki enggak, begitu istrinya meninggal, dia pun ikut mati. Dua kemungkinan, kalau tak mati, kawin sekali lagi. Datanglah seorang anak, emaknya meninggal, emak kami meninggal Pak Ustaz, maka kami sampaikan ke ayah kami, ayah, ayah jangan risau, emak sudah meninggal, jangan pusing, ayah tinggal datang saja, ayah bisa terbang ke Surabaya, ada kakak kita, ayah tinggal ke Semarang, ada kakak kita, ayah mau pergi ke Kuala Lumpur, ayah terbang ke Kuala Lumpur, ayah terbang ke Surabaya, jangan risau. Apa kata si bapak? Kalian terbangku saja yang kalian pikirkan. Kemana aku hinggap tak kalian pikirkan? Tapi perempuan, acara pengambilan foto wisuda. Loh, bu, bapak mana? Meleleh air matanya. Anak ini saya sekolahkan sendiri. Saya single parent, dia yatim. SD, SMP, SMA, S1 sampai hari ini. Saya sendiri yang menjaga dia. Walaupun papa tidak ada, tapi dia tetap ada dalam hati kami bersama. Begitu hebatnya perempuan. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi kalau ada yang mengatakan, laki-laki gagah perkasa. Sesungguhnya laki-laki itu cepat jatuh, cepat down, cepat sedih, cepat. Oleh sebab itu dia perlu kepada perempuan. Laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wajhuha a'laha. Tulang rusuk paling bengkok yang paling atas. Tulang rusuk ke atas. Tulang rusuk melindungi jantung. Di balik tulang rusuk ada jantung. Kalau ada orang tabrakan, patah tulang rusuknya, jantungnya tetap sehat. Andai tak ada tulang rusuk, meletup itu jantung sebesar ini. Dalamnya ada darah, puff, pecah. Tapi ada tulang rusuk. Laki-laki itu jantung, tulang rusuk itu perempuan. Tulang rusuk tidak hancur, tulang rusuk bertahan karena melindungi jantung. Sekarang siapa yang melindungi? Laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Nanti ibu pulang ke rumah, baru aku tahu ternyata selama ini aku yang melindungi engkau. Hunna libasul lakum. Hunna, kalau laki-laki, hum. Huwa huma, hum. Hiya huma, hunna. Hunna libasul lakum. Hunna, perempuan, libas. Libas, pakaian. Bukan libas. Libas, pakaian. Hunna, perempuan, libasul lakum. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. Abdul Somad berani ceramah ini kenapa? Karena ada pakaian. Tiga lapis pakaian Abdul Somad. Pertama singlet di dalam. Yang kedua pakai batik. Jarang-jarang Ustaz pakai batik. Biasanya pakai baju putih aja. Yang ketiga sorban. Pakaian. Pakaian di atas. Pakai celana panjang. Pakai. Pakaian. Maka perempuan yang menjadi pakaian bagi laki-laki, yang menutupi aib laki-laki, yang menutupi cacat laki-laki, yang menutupi segala kekurangan laki-laki. Siapa yang menutupinya? Perempuan. Coba kalau perempuan itu membukakan aibnya, suaminya sedang tidur pakai celana pendek, dipotonya, diuploadnya, terbuka segala rahasianya. Oleh sebab itu sesungguhnya di balik kekurangan laki-laki, di balik segala kenakalannya, di balik segala cacatnya, ada perempuan yang senantiasa menutupi segala kekurangannya. Betul? Kalau begitu mana yang hebat? Laki-laki apa perempuan? Begitu cara menyenangkan hati perempuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggigil, diselimutinya ketakutan entah makhluk apa, ditenangkannya. Tenang wahai Muhammad, tenang, engkau tak pernah berbuat jahat, engkau baik. Dibawanya kepada seorang laki-laki bernama Waraqah bin Naufal. Wahai Waraqah, ya, suamiku tadi malam turun dari Gua Hira dalam keadaan kedinginan. Kira-kira apa itu makhluk yang memeluk dia? Apa kata Waraqah bin Naufal? Aku membaca dalam kitab suci, bahwa dia itu makhluk yang pernah datang, namus Jibril, yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, dan sekarang datang kepada suamimu. Inilah Nabi yang terakhir. Wallahi demi Allah, nanti dia akan diusir oleh kaumnya dari Makkah. Andai aku masih hidup, aku yang akan menolong dia. Takdir berkata lain, Waraqah bin Naufal meninggal dunia saat Nabi Muhammad diusir dari kota Makkah 13 tahun setelah itu. Tenanglah hati Nabi Muhammad mendengarkan nasihat, mendengarkan kata-kata, mendengarkan kebaikan-kebaikan. Siapa yang menyelimutinya? Khadijah. Siapa yang menenangkan hatinya? Khadijah. Siapa yang membawanya kepada Waraqah bin Naufal? Khadijah. Jadi nanti kalau bapak tiba-tiba di rumah ketakutan, bapak kenapa? Ini rasanya badan mau meriang, ini mau mati. Nah tenang aja bang, paling 2 Jumat lagi gol tuh. Jangan. Tenangkan hati dia. Tiba-tiba bapak pulang dalam keadaan sedih. Bapak pulang kenapa? Hilang helm tadi. Di kantor tiba-tiba mau pulang helm. Hah, itu helm hilang. Lama-lama nanti motor tuh hilang. Lama-lama abang hilang dilarikan janda. Dia kan susah. Sudahlah di kantor dia ditekan atasan. Di jalan dia kena tilang. Sholat dia ke masjid sendalnya hilang. Balik dia ke parkir helmnya telentang kena hujan. Balik ke rumah kena repet pula. Di mana lagi kutemukan ketenangan? Akhirnya dia masuk ke kamar mandi, mau bunuh diri, diminumnya Superpel. Tak pula mati. Seminggu berbuih-buih. Dia mencari ketenangan. Pulanglah si bapak. Dari pagi sampai petang hujan lebat, tak turun panas. Hujan terus. Pulang jam 6 sore, es krim tak laku. Apa kata istrinya? Tenang pak, kita makan bersama-sama. Allah akan ganti rezeki esok hari. Tenang dia. Coba kalau disesalinya, ha, itulah. Udah tahu hujan, jual es krim juga. Sudahlah tak laku. Dia pula disesali. Mau kemana lagi dia? Akhirnya dia pergi ke jembatan Barelang. Maksudnya tukar profesi dari es krim menjadi tukang foto. Ini ibu suuzon aja mau cepat begini. Nah, selanjutnya yang keempat, apa dia? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orangnya smart. Apa itu smart? Smart, cerdas. Pertama, speak up, ngomong. Yang kedua, berikan action dalam bentuk fisik, dalam bentuk support, makanan. Yang ketiga, tenangkan, ketenangan, non-fisik. Yang keempat, cerdas. Sekarang HP-nya cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. HP-nya cerdas, orangnya goblok. Istri Nabi itu cerdas. Di mana letak kecerdasannya? Cerdasnya Aisyah radhiyallahu anha. Ambil setengah agamamu dari Humairah. Kalau kalian mau mengambil agama ini, ambil penjelasannya. 7 sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis, salah satunya adalah Aisyah. Sekarang alhamdulillah anak-anak kita yang laki-laki sudah hafal Quran, tapi kita ingin anak-anak perempuan kita juga cerdas. Mudah-mudahan anak-anak ibu yang perempuan hafal Quran insyaallah. Ustaz Somad, tadi Sahibul Bait tempat saya menginap, sahabat dakwah, Ustaz Somad doakan anak kami ini menjadi penghafal Quran insyaallah Pak. Tanda tangan ini tanda semoga anakku menjadi penghafal Quran. Anak perempuan harus cerdas, secerdas Aisyah. Ahli fikihnya Aisyah, luar biasa. Bersihnya Aisyah, cerdasnya Aisyah. Datang orang menanya ke Nabi, ya Rasulullah, gimana cara, maaf, gimana cara membersihkan darah haid? Nabi malu. Nabi itu orangnya sangat malu, merah wajahnya saat mau menjelaskan bagaimana cara membersihkan darah haid. Siapa yang menjelaskan? Aisyah. Yang meriwayatkan bagaimana Nabi mandi wajib, apakah Nabi itu langsung siram atau wudu dulu, mana bagian kaki yang disiram? Siapa yang meriwayatkannya? Aisyah. Maka anak-anak perempuan cerdas. Jadi jangan bayangkan Islam mengajarkan perempuan itu cuma dapur, kasur, sumur, kubur. Perempuan menjadi dosen, Dulu waktu saya kuliah di Maroko, nama dosen saya Dr. Farida Zamru, perempuan, guru besar. Di Mesir ada ahli tafsir perempuan, namanya Aisyah binti Syati Abdurrahman, profesor doktor, guru besar tafsir dari Universitas Darul Ulum, Universitas Kairo. Artinya apa? Istri Nabi sifatnya cerdas, smart, brilliant. Oleh sebab itu ibu-ibu yang rajin baca, alhamdulillah, ke mana-mana bawa buku, bawa aja, enggak dibaca. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan yang luar biasa. Datang orang bertanya kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa, ya, aku mau mandi wajib, terus rambutku dikepang, perempuan. Apakah kalau mandi wajib rambutku mesti dibuka semua? Mesti basah semua? Kata Abu Musa Al-Asy'ari, buka kepangnya, basahi semua. Dilaporkan kepada Aisyah. Aisyah, kata Abu Musa Al-Asy'ari, kepangnya mesti dibuka, harus dibasahkan semua. Apa kata Aisyah? Kenapa enggak disuruh gundul aja sekalian? Kenapa? Dia baru saja rambutnya kepang, tiba-tiba dia berhadas besar, repot sekali. Perempuan zaman dulu rambutnya panjang, maka cukup dia basahi saja, setelah itu dia keringkan tanpa membuka kepangnya. Oh, baulah Pak Ustaz, dijemurlah, kan panas. Ternyata sahabat laki-laki kalah ijtihadnya. Akhirnya dilaporkan lagi. Kata Aisyah, tidak perlu dibuka. Apa kata Abu Musa Al-Asy'ari? Dia benar, aku yang keliru, aku yang salah. Beberapa sahabat Nabi mengaku tersilap, terkeliru. Kenapa? Karena Aisyah seorang faqih, mengerti, cerdas, paham agama. Maka dari ibu-ibu yang cerdas akan lahirlah anak-anak yang cerdas, insyaAllah. Nabi Muhammad SAW, siapa dia? Al-Amin. Al-Amin keluar dari rahim perempuan yang aminah. Oleh sebab itu maka istri Nabi cerdas, ibu Nabi cerdas. Bersyukur saya pribadi kepada Allah, ibu-ibu ramai pengajian. Maka kalau sudah ibunya pengajian, insyaAllah yang di rumah itu aman, damai, insyaAllah. Amin. Ceramah saya 100 laki-laki. 100 laki-laki. Yang mendengar ceramah saya serius 50. Yang bisa menyampaikan ke rumah cerita pas 20. Yang istrinya mau mendengar 10. Yang istrinya mau mengamalkan 5 orang. Dari 100 tinggal 5. Tapi kalau saya ceramah di depan 100 perempuan, pulang dia ke rumah, diceritakannya ke suaminya 100, menjadi 200. Diceritakannya ke anaknya 100, menjadi 300. Menantunya dipanggilnya juga, papa sini, anak sini, menantu suruhnya. Nah, dengar nih, kalau tak kalian dengar, tak masak nanti. Anaknya, menantunya, suaminya, dia menjadi 400. Dipanggilnya pula cucunya, dengarkan nenek bicara, menjadi 450. Karena sebagian belum punya anak. Makanya sekarang sasaran aliran-aliran sesat selalu menyampaikan pengajian bukan lewat laki-laki, tapi lewat perempuan. Caleg ini sudah lama lagi mau dekat pileg April 2019, 7 bulan lagi. Siapa yang paling didekati orang sekarang? Ibu-ibu, bapak-bapak dibiarkannya saja. Banyak disebarkan, bagi sembako, bagi jilbab, rebana 2 set. Untuk siapa? Ibu-ibu. Karena kalau sudah suara ibu-ibu dipegang, maka bapak-bapak sudah selesai. Maka yang paling mengerikan sekarang adalah gerakan mak-mak garis keras. Itu yang paling ditakuti sekarang. Oleh sebab itu maka perempuan yang cerdas, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perempuan yang cerdas. Yang terakhir, yang kelima. Apa itu yang kelima? Istri Nabi itu berakhlakul karimah. Akhlaknya luar biasa. Ya ayyuhan nabi, hai perempuan, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, yudnina alaihinna min jalabibihin, panjangkan pakaian mereka. Aisyah itu saking kan menjaga matanya, melihat laki-laki dari celah telinga Nabi. Nabi duduk, ada laki-laki menarikan tongkat pendek, orang Habasyah, di dalam Masjid Nabawi. Aisyah hanya berani menonton dari celah telinga Nabi SAW, melihat dari jauh. Tak berani dia. Bukan dia mungkin. Perempuan sekarang dia nonton, lakinya pula panggil, sini mas, sini, sini, sini. Dia pula panjat pinang 17 Agustus. Perempuan panjat pinang, laki-laki disuruhnya pula main bola pakai daster. Ah mas, sini daster, pakai daster mama, pergi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laki-laki main bola pakai daster, yang menonton bini-bini sambil ketawa. Menangis Pangeran Diponegoro melihat ulah kita ini. Menangis Tengku Umar. Mereka meregang nyawa mengusir Belanda. Kita pula memperingati merdekanya begini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perempuan apa ini? Alhamdulillah di Batam itu tidak terjadi. Tadi saya mulai ceramah ini jam 9 kurang 10. Sekarang pas jam 10 saya ceramah akhirnya. Tadi saya sangka ceramah 30 menit aja. Rupanya ceramah 70 menit. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Berapa lama? Kultum, kuliah 70 menit. Apa yang dia ceramahkan tadi? 5. Yang pertama, ngomong, bicara. Yang kedua, action dalam bentuk zahir. Yang ketiga, action berikan motivasi dalam bentuk batin. Yang keempat, smart. Yang kelima, akhlakul karimah. Dari cara berpakaian, berjilbab, sampai suaranya tidak boleh tinggi, sampai menengok laki-laki pun dari celah telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada ustaz yang menyampaikan 10, berarti ilmunya lebih banyak daripada saya. Jangan cukupkan yang saya sampaikan. Yang disampaikan Ustaz Somad ini hanya kulit-kulitnya saja, tidak ada apa-apanya. Nanti kalau ada pengajian dengan tema yang sama, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit diampunkan Allah. Kami ada persatuan PKK, perempuan kurang kerja. Di dalam itu ada simpan pinjam, tapi ada bunganya 10%. Tujuannya nanti kita bagi rata. Sejuta, sejuta, sejuta. Habis itu nanti kita bagi HSHU. Bagi hasil. Itu namanya riba. Kan gak apa-apa Pak Ustaz. Kan udah sama-sama izin. Sama-sama ridho. Oh, jadi kalau sama-sama ridho gak dosa ya? Enggak, kalau gitu gak ada zina. Karena orang berzina sama-sama ridho. Riba, berhenti. Keluar dari itu. Bolehkah kita belajar ngaji pakai Al-Quran kolam yang pakai handset? Boleh. Ibu-ibu, anaknya yang gak mau ngaji, bukakan HP, tulis di YouTube. Buka YouTube, www.youtube.com, tulis Upin Ipin Iqra. Sudah ada program baru. Namanya Ustadz Abdul Karim, Imam Al-Hafiz, hafal Quran seperti adik-adik. Imam Masjid Shah Alam Selangor, imam besar dari Makkah Al-Mukarramah. Namanya Upin Ipin Iqra. Nah, jadi baca Quran melalui ini. Nah, boleh tak belajar Quran? Dia mengajarkan suara. Nanti setelah belajar melalui YouTube, belajar melalui internet, belajar melalui Quran Pen, nanti tetap datang ke guru. Gurunya mana? Nih. Al-alimu kabirun wa in kana saghiran. Alim itu besar walaupun umurnya kecil. Abdullah bin Abbas mengajar umur 15 tahun. Abdullah bin Abbas mengajar umur 15 tahun. Ini anak-anak kita, panggil mereka. Nah, datang ke rumah ibu ya, ibu mau ngajar ngaji. Tapi jangan ceritakan sama yang lain, ibu malu. Soalnya kawan-kawan ibu yang lain selama ini nyangka ibu bisa ngaji. Setiap yasinan ibu mulutnya bergerak terus. Tapi cuma lip-sync. Nah, akhirnya adik-adik buka, tidak bukakan rahasia, ngajak. Baca bu, ya asin. Kok baca ya asin? Rupanya baca latinnya. Ya, A-nya kan dua. Ya asin. Hanya dibetulkan bacaannya. Jangan malu, tidak ada batas. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Belajar sama adik-adik kita. Mereka hafal 30 juz. dalam kepala mereka ini 30 juz. Kita cuma 2 juz, juz pokat, juz pinang. Mohon dibacakan Fatihah anak dari Ibu Susi almarhum Agung Rahman Syah bin Ramadan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. Bagaimana hukumnya suami melarang istri belajar ngaji kepada guru yang menurut suami guru itu berbeda dengan mazhab yang kami ikuti? Apakah istri berdosa jika melanggar sedangkan suami tidak mencarikan guru untuk belajar? Perempuan yang keluar rumah tidak izin suaminya, maka dia dilaknat sampai pulang. Oleh sebab itu, maka suami ini perlu ingat ceramah Buya Yahya 6 bulan yang lalu. Cari calon suami anak-anak yang ahlus sunnah wal jamaah. Ingat gak? Ingat. Supaya apa? Supaya ini jangan terjadi. 6 bulan yang lalu Buya Yahya sudah memprediksikan. Tengok, tahu Buya Yahya. Ini gara-gara ini. Aku tidak mau kalau kamu ngaji ke sana, karena manhajnya berbeda. Pesan Buya Yahya, carilah mantu yang ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya 4 mazhab mengedepankan Syafi'i, tasawufnya Junayd al-Baghdadi dan Abu Abid al-Ghazali. Semanhaj, satu perjalanan. Ketika kalau tidak, ini kacau balau. Orang sampai perceraian gara-gara ini. Jadi gimana nih Pak Ustaz? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Masalah narkoba kita sepakat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat masalah narkoba. Tapi masalah khilafiyah, maka suami tak boleh memaksa istrinya, kau harus ikut mazhab Syafi'i. Kalau sampai Hambali kuceraikan talak satu. Itu alasan aja mau kawin lagi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Duduk, bicarakan. Jangan sampai dia semena-mena. Ibu bukan lemah. Ibu punya 6 wali. Wali ibu ada 6. Kalau suami ibu macam-macam, ada 6 wali. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6 wali. Wali itu memanggil suami. Sini. Jangan macam-macam. Kami 6 nih, kau 1. Gimana pendapat Ustaz orang yang sengaja tidak mau bayar hutang padahal dia tahu kewajibannya? Bawa polisi. Bawa polisi ke rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunjukkan pistol. Walaupun pelurunya tak ada. Letakkan di atas meja. Jadi tanggal berapa nih bisa bayar? Langsung dia pucat. Sebentar ya. Ada orang tukang utang, ambil duit ini 1 juta, ambil duit ini 3 juta, ambil duit ini 1 juta. Saya pun kena juga. Tak banyak, 400 ribu. Diambil 400 ribu tak banyak. Tapi cara dia itu tak betul. Saya datang, saya tanya, ente bayar kapan? Nantilah begini begono. Bayar kapan? Ini begini begono. Besok pagi bayar. Besok pagi di tempat ini ku jemput. Kalau tidak kau bayar, ku kampak kepala. Balik. Saya tidak mau dia makan haram. Saya tidak mau dia buat orang lain. Begitu. Tak sampai hati saya orangnya lembut. Tapi ini orang kurang ajar. Besok pagi dibayarnya langsung. Datang yang lain-lain. Dia udah bayar Ustaz. Udah. Mana? Nih bayar. Gimana caranya Pak Ustaz? Gini caranya. Kalau kau tak bayar, kami tak sanggup Pak Ustaz. Habislah duit. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati. Mati syahid. Kalau engkau menagih utang, itu bukan berarti kau pelit. Tapi kau ingin menyelamatkan dia. Jangan sampai dia makan makan haram. Selamatkan. Saya mau saya sedekahkan aja Pak Ustaz. Sedekah ikhlas atau karena pasrah tapi tak rela? Ayat paling panjang dalam Al-Quran, ayat hutang. Al-Baqarah 282. 282. Kapan kau bayar? 1 Mei. Maybe yes, maybe no. 1 Mei tahun berapa? 2018. Tagih. Kapan bayar? Enggak bisa Pak Ustaz. Istri saya baru melahirkan, kredit motor belum lunas, ini pula orang lain. Stop, jangan cerita lagi. Aku tak tahan mendengarnya, menetes air mataku. Aku kasih tempo waktu 3 bulan lagi. Kapan? 1 September. Deal. 1 September datang. Kapan bayar? Enggak bisa. Sedekahkan. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Udah aku sedekahkan aja, ambillah. Lebih banyak pula ongkos aku datang bensin daripada mengambil. Ambil. Yang ngafal ayat itu kita yang beri pinjaman, bukan dia. Sekarang banyak yang dia minjam itu pula yang ngafal ayat itu. Pas kita tagih, kapan kau bayar? Dibacakannya ayat. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Itu ayatku, bukan ayat kau. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan apa pendapat Ustaz orang yang pakai baju kompak-kompak. Pakai baju kok seragam. Apa hukum orang pakai baju kompak-kompak dalam segala hal yang tidak baik? Seperti Valentine, memakai pink. Baju pink, serba pink. Kalau ada orang tidak pernah baju hitam, tak pernah dia baju hitam, tiba-tiba pas hari kematian sengaja memakai baju hitam karena mengikuti tradisi orang, maka masuk dalam tasyabuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum. Maka nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Jangan heran nanti di akhirat tengok sebelah kanan Jet Li, tengok sebelah kiri Amitabh Bachchan. Kenapa? Karena kau ikut-ikutan tradisi dia. Tapi ibu ini pakai baju pink, tak ada unsur itu. Kenapa pakai baju pink? Enggak ada, saya suka Valentine, suka aja. Ya enggak apa-apa. Tak ada unsur kesengajaan mau ikut-ikutan, hanya kebetulan saja. Sampai kudanya pun pink, kuda pink. Tapi dia bukan pecinta pink. Bukan karena Valentine. Yang tidak boleh itu sengaja ikut-ikutan tradisi. April Mop, Halloween, Valentine. Itu tak boleh. Tashabuh, ikut-ikut tradisi orang kafir. Na'udzubillah. Apa benar jika kita baca Yasin di tempat orang meninggal, segala amal kita ditolak-olak, ditolak Allah. Baca Yasin itu kan baca Quran kan? Apa salah baca Quran? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Apa salah baca Quran? Setelah dibacakan Yasin, dihadiahkan pahalanya untuk almarhum. Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Kenapa engkau tusukkan ya Rasulullah? Pelepah korma bertasbih. Ini asli. Asli. Karena ada daun plastik. Plastik tak bertasbih. Yang asli bertasbih. Pelepah korma bertasbih. Ditusukkan ke atas makam. Tasbih pelepah korma sampai. Apa kata Imam Nawawi? Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang ber... Yang paling afdal kata Imam Nawawi, paling afdal sehatam Quran 30 juz. Beruntung bertuah ibu yang punya anak hafal Quran 30 juz, mengalir setiap bulan hafalan Quran mereka. Itu maka anak-anak kita mau hafal Quran. Kalau tidak bisa baca Quran sekhatam, bacalah hatinya Al-Quran ya. Itulah maka dibacakan Yasin untuk orang mati itu. Yasin. Kalau enggak sanggup baca Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah. Itu yang saya bacakan tadi. Khatam, enggak sanggup khatam, Yasin, enggak sanggup Yasin, Fatihah. Fatihah tak sanggup, mati aja lah. Apa pula salahnya baca Yasin? Jangan hiraukan itu, lanjutkan. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Terus baca Yasin. Menolak keinginan suami, dosa. Bagaimana kalau suami menolak keinginan istri? Ada namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Sama, Nabi tidak sebutkan dua-duanya karena bertolak balik, bertolak belakang. Kalau suaminya kena laknat, istrinya kena laknat, suaminya juga sama. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pula suaminya mau sholat tarawih. Mau kena laknat nanti. Usia saya 40 tahun. Suami saya mau ikut sunnah Rasul. Punya banyak anak. Menjadikan mereka keturunan soleh-solehah. Tapi saya ragu-ragu dengan usia saya ini. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Tanya dokter. Pak dokter, saya umur 40 tahun masih bisa enggak punya anak? Enggak apa-apa, kata dokter. Khadijah setelah umur 40 tahun lahir Ruqayyah, lahir Ummu Kalthum, lahir Zainab, lahir Fatimah, tak jadi masalah. Kata dokter, silakan aja Bu, tak apa-apa. Paling-paling mati gede. Apa-apa. Bagaimana hukumnya apabila laki-laki menghamili wanita? Laki-laki menghamili wanita enggak apa-apa. Apa salah? Belum selesai lagi. Belum selesai. Lalu tidak menikahinya. Oh, belum nikah. Setelah dihamilinya, tak dinikahinya. Bagaimana status wanita itu, Pak Ustaz? Bagaimana pula status anak itu, Pak Ustaz? Maka perempuan itu statusnya pezina. Pezina kalau belum nikah dicambuk 100 kali. Kalau sudah menikah dikubur dalam tanah setengah, lempar batu sampai mati. Status anak itu, Pak Ustaz? Anak itu tidak boleh pakai bin ayahnya. Binnya mesti bin ibunya. Nasabnya ke ibu karena dia tak punya ayah. Nanti kalau dia mau nikah, Pak Ustaz, walinya wali hak, wali hakim. Tak boleh dia aja, anak zina. Tak boleh. Karena yang berzina itu emaknya. Anak itu suci. Mana tahu dia mau nikah sama anak ibu. Aku tak kuizinkan kau sama dia. Dia itu anak zina. Dia mana tahu apa-apa. Bukan dia tahu. Itu kan perbuatan ayahnya. Perbuatan emaknya. Nami mauludin illa yuladu alal fitrah. Oleh sebab itu jaga anak-anak perempuan kita. Jangan nanti dijemput. Ini hari libur. Datang nanti anak lajang. Kami bawa anak ibu jalan-jalan ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Sebentar aja, Bu. Tidak. Sebentar aja ke Batam. Tidak. Nanti kami belikan ibu bakso. Enggak boleh. Makanya sekolahkan anaknya pondok tahfiz hafal Quran. Dia pakai sorban, pakai jubah, pakai sarung. Mana mungkin dia bawa cewek? Enggak mungkin dia pakai sorban, pakai Harley. Buat cewek di belakang. Ah, kan mungkin. Sopan, terjaga kehormatan. Pak, gimana seharusnya mahar dan syarat dalam Islam untuk menikah? Mahar itu yang bisa dijual supaya nanti kalau sesak ekonomi bisa untuk modal. Yang sudah berlalu jangan diulang lagi. Jangan gara-gara ini bapak nanti pulang ke rumah ngomong sama istrinya, ternyata nikah kita bermasalah. Jadi maksudnya mau diulang sekali lagi? Bukan, nikahnya sudah sah. Tapi untuk anak-anaknya nanti, buatlah sebentuk cincin emas tunai. Jangan minta terlalu mahal. Kalau mahar mahal, maka zinamu murah. Itu sudah hukum. Kalau kau mahar terlalu mahal, nanti dia berzina. Ustaz, anak saya ini pacaran. Kenapa tak dinikahkan? Berzina mereka. Saya mau menunggu anak saya punya kepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, lapangan golf pribadi, cottage pribadi. Sanggup ibu menanggung dosa dia selama berjalan? Seminggu dia jalan 4 kali. Malam Sabtu, malam Ahad, hari Sabtu, malam Ahad, hari Sabtu, malam Ahad jalan. Ah, enggak apa-apa Pak Ustaz, kan cuma makan mie ayam aja. Makan mie ayam dari Baghdad. Dia buat dosa, ibu menanggungnya. Sanggup? Nikahkan dia. Nikahkan dia. Nikahkan dengan yang baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak laki-laki meminang anak gadismu, din agamanya bagus, wa khuluquhu akhlaknya baik, fazawwaju, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau tidak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi, terjadi fitnah besar, wa fasadun arif, kerusakan yang sangat berat. Oleh sebab itu jaga anak-anak kita. Baik, barakallah. Ini Ustaz sama kita salam juga sih ya. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Kertas terakhir. Bolehkah istri melarang suami untuk mengerjakan hobinya sekali-sekali karena istri ingin bersamanya? Hobinya apa? Bolehkah istri melarang suami untuk mengerjakan hobinya sekali-sekali? Ibu punya lima hak. Ibu punya lima hak. Pertama, makan. Ibu udah dikasihnya makan tadi? Nah, ada yang ngaku belum? Yang kedua, pakaian. Sekarang banyak suami tidak memberikan istrinya pakaian. Dikasihnya pakaian panjang tapi tak ada resleting. Bini tinggi 170, dikasihnya 100 cm. Ditarik ke atas, terbuka bawah. Ditarik ke bawah, terbuka atas. Pertama makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, yang keempat pendidikan. Mestinya dia mendidik ibu. Ini wajib, ini sunat muakkad, ini fardu kifayah. Tapi karena tak bisa, diizinkannya pengajian. Kau serah mengaji sama Buya Yahya supaya kau pendidikan. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Ini yang kelima, perhatian. Jangan nasi dia main golf, berenang, main biliar, main gaple, sampai ibu tak dapat perhatian. Oleh sebab itu ada lima ini, ikuti dia. Kalau ibu tidak dapat yang lima, maka dia dipanggil oleh wali. Yang manggil bukan ibu, bukan ibu yang menasihati dia. Mentang-mentang ibu sudah pengajian, lalu ibu ceramahi dia. Pulang dari sini, papa di sini sebentar. Assalamualaikum. Kan begitu. Aturannya tak begitu. Makanya perempuan mesti tahu hak dan kewajibannya. Mesti tahu dia siapa yang bertindak. Wali itu bukan cuma mau nikah saja, tapi wali sampai full, sampai mati, sampai hari kiamat. Wali bekerja dengan baik. Hai laki-laki, kalian wali. Kalian punya anak perempuan, kalian punya adik perempuan, kalian punya kakak perempuan, kalian punya ponakan perempuan. Kalian menjadi wali. Nanti kalau macam-macam suaminya, panggil dia. Duduk, mau dibawa kemana hubungan ini? Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadi bekal buat kita semua. Amin. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadzihil jama'ah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini, ya Allah. Waj'alhum minas salihin was salihat. Jadikan menjadi orang-orang yang baik dalam pandangan-Mu, ya Allah. Waz-zahidin was zahidat. Orang-orang yang tidak terlalu banyak punya cita-cita keduniawian. Minal qanitat, termasuk yang beribadah mendekatkan diri kepada Engkau, ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassakinata fi qulubil mu'minin. Turunkan rahmat dan ketenangan ke dalam hati kami, orang-orang yang beriman. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Qur'an sebagai penenang hati kami. Wa dhihaba husnina wa humumina wa ghumumina. Pengusir segala susah hati gundah gulana kami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh, ya Allah. Waj'alil mawta rahatan lana min kulli syar. Kalau kau takdirkan kami mati malam ini, jadikan mati ini sebagai berhenti dari segala perbuatan dosa-dosa, ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Min hafazil Quran. Menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fisabilik. Berjihad di jalanmu dengan nyawa, dengan harta mereka, ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alayna bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.